sama Romanza. Yes. Spesial buat Uda semuanya. Budar semuanya, selamat ulang tahun yang kedua ya, sekian lagi, thank you. Dan juga buat Konjil Bro.